Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Insyaallah untuk sore hari ini kita akan membahas masalah kontroversial yang diharapkan akan mencapai titik temu. Namun sebelum kita memasuki masalah, kita hayati dulu beberapa ayat Al-Quran yang akan saya bacakan melalui riwayat Warash dari Imam Nafi'. Saya mulai dari surat, dari awal Al-Baqarah. Di sini surat Al-Baqarah 285 ayat. Karena Alif Lam Mim awal ayat bukan ayat pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. Itu riwayat Warash dari Imam Nafi'. Jadi ada beberapa aturan membaca yang merupakan keragaman yang Allah turunkan kepada Rasulullah melalui Jibril, yang Rasul ajarkan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, sampailah kepada kita. Walaupun sudah berlalu 14 abad, masih tetap terpelihara bacaan ini karena Allah yang memeliharanya dengan cara yang Allah kehendaki, tanpa ada rekaman Rasul, tanpa ada rekaman sahabat, apalagi rekaman Jibril, ya. Tetapi itulah cara Allah memelihara. InsyaAllah sekarang kita akan membahas tentang fikih kontroversi yang diharapkan menjadi pemersatu, menjadi penambahan kajian kita tentang hadis Rasulullah SAW. Untuk dibahas pada kesempatan inilah, angkat kedua tangan saat berdoa. Sebab di Bandung ini masih kontroversi, boleh enggak mengangkat tangan sambil berdoa selain istisqa. Masalah, pernah ada seorang muslim masuk salah satu masjid untuk melakukan sholat. Selesai melakukan sholat, dia berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba dari belakang ada seorang yang menegurnya sambil berkata, "Maaf pak, masjid ini bukan tempat berbuat bid'ah." Perlu saya beritahukan bahwa mengangkat tangan sewaktu berdoa adalah bid'ah, kecuali pada waktu istisqa saja. Ini adalah peristiwa terjadi seperti itu. Pembahasan, pengkhususan mengangkat tangan dalam berdoa untuk kondisi tertentu tidak dapat dibantah. Karena Anas pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan untuk berdoa kecuali pada waktu istisqa, yaitu mohon turun hujan. Hadisnya berbunyi, "La yarfa'u yadaihi, kana Rasulullah SAW la yarfa'u yadaihi fi syai'in min du'a'ihi illa fil istisqa, wa innahu yarfa'u hatta yura bayad ibtaihi." Dari Anas berkata, sesungguhnya Rasulullah tidak mengangkat tangan dalam berdoa kecuali waktu istisqa. Beliau suka mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putih pada ketiaknya. Hadis riwayat Bukhari. Tidak diragukan bahwa hadis ini menyatakan adanya mengangkat tangan dalam berdoa hanya waktu istisqa. Ini hadisnya jelas sekali, karena tidak kecuali. Apakah mengangkat tangan untuk berdoa pada waktu lain termasuk dilarang? Melarang mengangkat tangan sewaktu berdoa pada waktu lain berlawanan dengan hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa Rasulullah di samping sering berdoa sambil mengangkat tangan selain pada waktu istisqa, juga beliau menganjurkan kepada umatnya agar melakukannya. Orang yang melarang mengangkat tangan sewaktu berdoa boleh jadi karena perhatiannya terpusat kepada hadis dari Anas radhiyallahu an yang tersebut di atas tadi, tanpa memperhatikan hadis lain. Padahal hadis yang menganjurkan untuk mengangkat tangan sangat banyak, yang sebahagiannya akan dimukakan di sini insyaallah, baik hadis qauli yaitu berkaitan dengan sabda Rasul, yang langsung pernyataan Rasul SAW yang menegaskan pentingnya mengangkat tangan ketika berdoa, atau hadis fi'li yaitu yang berhubungan dengan perbuatan beliau. Pertama, kedudukan orang yang berdoa sambil mengangkat tangan. Dari Salman Al-Farisi, dari Nabi SAW, Rasul bersabda, "Inna Allah hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain." Hadis riwayat At-Tirmidzi menurut Syekh Albani, hadis ini sahih. Syekh Albani dijadikan rujukan utama di dalam mengetahui validitas hadis beberapa puluh tahun terakhir ini. Beliau adalah ulama besar di Saudi Arabia yang sangat konsen terhadap masalah kajian tentang status hadis atau jalur hadis. Hadis berbunyi dari Salman Al-Farisi, dari Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Hidup, Hayyun Karimun, Maha Mulia. Yastahyi, Dia malu, idza rafa'a ar-rajulu, apabila melihat orang, ilaihi yadaihi, mengangkat tangan ke hadapan Allah untuk memohon, Allah malu membiarkan orang tersebut mengembalikan tangannya dalam keadaan hampa atau dalam keadaan tidak dapat ijabah. Allah enggan membiarkan begitu." Artinya Allah sangat penuh perhatian kepada orang yang berdoa sambil mengangkat tangan. Hadis ini tidak dihubungkan dengan peristiwa tertentu. Jadi kapan saja selama memungkinkan mengangkat tangan silakan. Tentu berdoa sambil sujud, jangan sambil mengangkat tangan. repot nanti gimana sujudnya. Atau sambil ruku, repot nanti jungkir nanti. Ini hadis secara umum tidak ditentukan untuk tempat tertentu, untuk kondisi tertentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kata yastahi yang berarti malu. Tentu arti malu di sini tidak sama dengan malunya manusia yang terjadi akibat kelemahan atau kekurangan, ketidakmampuan berbuat, duh malu kan gitu. Orang lain pakaiannya bagus, kemudian saya jelek, malu. Orang lain bisa ini, bisa itu, saya enggak bisa, malu. Untuk Allah, kata malu yang digunakan Rasul untuk Allah tentu berbeda. Tidak bisa disamakan. Sekian banyak kata kerja yang dihubungkan kepada Allah, jangan disamakan maknanya dengan kata kerja yang dihubungkan kepada manusia. Dan kata mulia di sini diawali dengan kalimat hayyun karimun. Allah maha hidup, Allah maha mulia. Ini memberi isyarat bahwa Allah penuh perhatian atau sangat memperhatikan permohonan hamba yang disampaikan sambil mengangkat kedua tangannya. Jadi kalimat Allah maha mulia kemudian dihubungkan dengan malu, inilah salah satu bukti bahwa malunya Allah bukan tidak mampu karena Allah maha mulia. Tetapi makna malu bagi Allah artinya Allah tidak akan membiarkan orang berdoa sambil mengangkat tangan dibiarkan begitu saja tanpa mendapatkan respon dari Allah. Enggak, pasti Allah memberikan respon. Dan dia tidak akan membiarkan hamba-Nya berdoa dengan sia-sia. Namun di samping itu ada makna di balik makna yang lahir, yaitu dia mengangkat derajat orang yang berdoa mencapai derajat yang sangat mulia. Karena dengan kalimat Allah maha mulia, kemudian orang menghadap kepada Zat yang maha mulia, maka kemuliaan manusia akan dicapai dengan adanya menghadap kepada Zat yang maha mulia, yaitu berupa berdoa sambil mengangkat tangan itu. Menurut hadis ini, mengangkat tangan untuk berdoa tidak terbatas pada waktu tertentu, melainkan setiap kali berdoa sangat dianjurkan untuk mengangkat tangan selama memungkinkan. Tentu tidak setiap kali kita berdoa dapat berlangsung sambil mengangkat tangan seperti doa sewaktu sujud. Kita sangat dianjurkan untuk banyak berdoa ketika sujud. Adapun sewaktu berdiri salat, beri salat ya, sangat mungkin hal itu dilakukan seperti pada hadis yang akan datang insyaallah. Dan menurut riwayat Ibnu Majah dari sahabat yang sama yaitu Salman berbunyi sebagai berikut. Bahkan ini bukan riwayat Ibnu Majah, saya rubah jadi ini riwayat Hakim. Lebih kuat kalau riwayat Hakim daripada Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yastahyi minal 'abdi." Kalau tadi ar-rajul, sekarang minal 'abdi. Sesungguhnya Allah sungguh malu terhadap hamba yang mengangkat tangan menghadap kepada Allah, lalu Allah biarkan dia menutup kembali tangannya dalam keadaan merugi. Allah malu. Artinya Allah tidak mungkin membiarkan hamba memohon kepada Allah sambil mengangkat tangan kecuali Allah berikan sambutan, Allah berikan respon, Allah berikan permohonannya. Kemudian hadis lain berbunyi, "Inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi ay yarfa' ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifran." Mirip maknanya sama dengan yang tadi, hanya ini riwayat Ibnu Majah, tadi riwayat Hakim. Tapi Ibnu Majah ditegaskan oleh Albani ini hadis sahih. Kemudian masih riwayat Hakim, "Innallaha hayyun karimun yastahyi min 'abdihi ayyabsuta ilayhi yadayhi." Kalau tadi ayyarfa' yadayhi mengangkat tangan, kalau yabsuta membuka. Jadi ada mengangkat tangan, ada membuka. Kan bisa begini, bisa begini, bisa terbuka. Di sini kalimatnya ayyabsuta ilaihi yadaihi. membuka kedua belah tangannya. Summa yaruddahuma khaibatain. Lalu ditutup kembali dalam keadaan rugi. Allah malu. Enggak akan mungkin membiarkan begitu. Ini hadis riwayat Hakim. Kalau riwayat Hakim itu adalah hadis yang sanadnya digunakan oleh Bukhari dan Muslim. Hanya saja Bukhari dan Muslim tidak memasukkan hadis ini ke dalam kitab sahihnya. Jadi jalur hadis itu jalur yang dipakai Bukhari dan Muslim. Nah itu dikumpulkan oleh Hakim hadis-hadis yang sesuai dengan sanadnya Bukhari dan Muslim, tapi tidak dimasukkan ke dalam Bukhari dan Muslim, maka dia kumpulkan. Makanya nama kitabnya juga Al-Mustadrak ala Sahihaini. Apa artinya Al-Mustadrak? Susulan. Susulan terhadap dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim. Dari beberapa hadis di atas dengan sedikit berbeda redaksinya, dapat diketahui maknanya saling menguatkan. Maka dapat kita pahami bahwa Rasulullah tidak hanya sekali bersabda, yang menjelaskan betapa tingginya kedudukan orang yang berdoa sambil mengangkat tangan dan membukanya. Jadi kan tadi mengangkat dan membuka, ya bersupu. Namun sebahagian ulama hadis menurut sebagian ulama hadis di atas adalah lemah. Karena di antara sanadnya ada Ja'far bin Maimun. Namun bila kita perhatikan hadis lain yang sejajar, maka kita dapatkan hadis-hadis tersebut didukung oleh hadis yang sahih. Mari kita perhatikan hadis di bawah ini, ya, masih terulang hadis yang tadi. Nah, kita sekarang perhatikan Rasul juga memerintahkan untuk mengangkat kedua tangan sewaktu bertaubat. Kita perhatikan hadisnya. An Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syai'in yatakallamu bihi ibnu Adam fa innahu maktubun alaihi fa idza akhta'a khati'atan fa ahabba an yatuba ila Allah falyati rafi'ahu falyumidda yadayhi ila Allah azza wa jal thumma yaqul Allahumma inni atubu ilaika minha la arji'u ilaiha abadan fa innahu yaghfiru lahu ma lam yarji' fi amalihi dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala yang diucapkan anak Adam tertulis. Maka jika dia berkata salah, hendaklah bertaubat kepada Allah. Maka hendaklah menghadap kepada Allah sambil mengangkat tangan. Ya, di sini jelas sekali. Dan hendaklah membentangkan kedua tangannya. Ada kalimat falyumidda yadaihi. Datang menghadap kepada Zat yang Maha Tinggi dan membentangkan. Ada yarfa'u mengangkat, ada membuka, ada membentangkan. Nah, jadi berdoa itu bisa begini, bisa juga terbuka, bisa juga begini. Ini mengangkat, ini membentangkan. Makanya tidak aneh kalau ada orang yang berdoa begini, ada juga ya beberapa cara. Itu adalah memperhatikan hadis ini. Menghadap kepada Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung, kemudian berdoa, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari kesalahanku. Aku tidak akan mengulang kembali untuk selamanya. Sungguh dia akan mengampuninya selama tidak mengulanginya. Hadis riwayat Hakim. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kehidupannya selalu diikuti dengan kesalahan. Karenanya manusia dituntut untuk sering bertaubat. Dan taubat akan diterima bila memenuhi syarat. Di antara syarat diterimanya taubat adalah menyadari telah berbuat salah. Itu pelajaran dari hadis tadi kan. Jadi kalimat maktubun alih, fa idza akhta'a khati'atan, bila telah berbuat salah, ya akui sudah berbuat salah, harus ngaku dulu salah. Kemudian kedua, segera menghadap kepada Yang Maha Pengampun. Setelahnya sadar salah,